إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Maka di antara kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada semua orang adalah kenikmatan bisa menuntut ilmu agama dan memahaminya dan mengamalkannya. Maka kalau kita renungkan berapa banyak orang yang terlena dengan dunia, sibuk dengan dunia, kemudian tidak bisa menuntut ilmu agama dengan baik. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk belajar agama, maka itu adalah kenikmatan, itu adalah hidayah, dan itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, berarti siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Maka insyaallah pada majelis kita kali ini kita akan membahas tentang tata cara mandi, yakni mandi wajib. Ya, akan tapi sebelumnya ana hendak memberikan keterangan tentang pertemuan kita yang lalu, ya, waktu itu di mendekati akhir dari sesi pertanyaan ana ada kesalahan gitu ya. Jadi kurang menjelaskan dengan terperinci. Jadi ditanya apakah menyentuh ya perempuan yang merupakan mahram itu membatalkan wudu atau tidak. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Dan sebagaimana telah dijelaskan bahwa ya, di mazhab Hambali ya, dan juga di Syafi'i, menyentuh wanita ajnabiyah itu membatalkan wudu. Kan, tapi pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah ya tidak membatalkan wudu. Perbedaan pendapat di sini adalah apakah hadis yang dijadikan landasan oleh Ibnu Taimiyah itu bisa dijadikan hujjah atau tidak. Ala kulli hal, ya, ana sendiri condong sebagaimana telah disebutkan di pertemuan yang lalu bahwa ya menyentuh ya perempuan itu bukan pembatal wudu, ya, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi kita harus mengetahui bahwa pendapat muktamad, pendapat baku di mazhab Syafi'i dan Hambali adalah menyentuh wanita ajnabiyah itu membatalkan wudu. Nah, sekarang pertanyaannya, menyentuh wanita yang mahram kita, ya, adik kita misalnya, di kandung kita atau ibu kita misalnya, di Syafi'i tidak batal, akan tapi di Hambali batal, ya. Yang namanya perempuan, yang namanya beda jenis, di Hambali batal. Itu kaidahnya mazhab Hambali di sini adalah selama itu perempuan, yakni selama itu beda jenis, maka batal. Itu berbeda dengan Syafi'i dalam masalah. Baik. Ala kulli hal, kita lanjut insyaallah, dan kita sudah jelaskan dua pekan yang lalu ya di pertemuan sebelumnya bahwa pendapat yang banyak kita ketahui di Indonesia, pendapatnya mazhab Syafi'i dan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, suami dan istri misalnya atau laki-laki dan perempuan bersentuhan, ya, itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan di Syafi'i kalau itu ajnabiyah atau istri gitu ya, itu membatalkan wudu. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan ya tata cara mandi, akan tapi ini diawali dengan hal-hal yang mewajibkan untuk mandi wajib. Ya, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Mujibatul ghusli sab'ah. Hal-hal yang membatalkan ghusl itu ada 7. Yang pertama, tentunya tujuh di sini menurut mazhab penulis, yaitu mazhab Hambali. Dan di sini disebutkan ada tujuh, insya Allah kita akan sebutkan mana yang berbeda dengan mazhab lainnya. Yang pertama adalah intiqalu mani min makani, yani intiqalu mani falau ahassa bintiqalihi fahasabahu falam yakhruj. Keluarnya mani atau intiqalu mani itu adalah ya adanya pergerakan mani, itu lebih tepat ya, karena tidak harus keluar. Pergerakan mani ketika misalnya ya seorang laki-laki merasakan maninya itu bergerak dari tempat asalnya tetapi tidak sampai keluar dari zakar, maka itu sudah cukup untuk mewajibkan ghusl. Falau ahassa bintiqalihi fahasabahu falam yakhruj. Kalau dia merasa bahwa mani tersebut sudah ya berpindah, sudah keluar gitu ya, sudah bergerak dari tempat asalnya tetapi belum keluar ya, maka wajib al-ghusl, maka wajib untuk mandi. Jadi di sini ya hal yang pertama ini, hal yang mewajibkan ghusl ini, dia termasuk mufradatul Hanabilah, termasuk perkara yang mazhab Hambali bersendirian dalam perkara ini. Ya, tiga mazhab yang lain berpendapat bahwa kalau hanya sekedar merasa mani itu berpindah dari tempat asalnya dan tidak sampai keluar, maka tidak wajib untuk ghusl. Ya, di tiga mazhab yang lain termasuk mazhab Syafi'i berarti baru wajib mandi kalau keluar. Ya, baru wajib mandi kalau keluar. Dalilnya innamal ma'u minal ma', sungguhnya air itu karena air. Yani air ketika mandi itu disebabkan karena air mani. Jadi kalau air mani belum kelihatan, yani belum keluar, maka belum wajib mandi. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ini yang pertama. Dan di sini ada perbedaan pendapat antara Hambali dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua atau masih bagian dari yang pertama ya, falaw yaghtasala lahu tsumma kharaja bil nadhah lam yu'idhu. Kalau kemudian dia merasakan, ini kita pakai pendapatnya Hambali ya. Kalau seandainya dia merasakan mani itu berpindah dari tempat asalnya, kemudian ya menurut Hambali itu sudah wajib untuk mandi. Kemudian dia mandi, padahal mani belum keluar. Kemudian dia mandi. Setelah dia mandi, setelah selesai mandi, kemudian ya mani tersebut keluar. Ya, jadi dia merasakan maninya berpindah. Menurut Hambali ini sudah wajib untuk mandi. Kemudian dia mandi. Kemudian mani tersebut keluar setelah dia selesai mandi. Bila ladzah, tanpa ya disertai lazah, kenikmatan, karena kenikmatan ya dirasakan ketika dia merasakan perpindahan mani tersebut tetapi belum keluar gitu ya. Ketika itu dirasakan tanpa lazah, tanpa kenikmatan keluarnya, lam yu'idhu, maka dia tidak mengulangi mandinya tersebut. Nah, ini konsekuensi khilaf antara Hambali dengan tiga mazhab yang lain. Menurut tiga mazhab yang lain, maka ketika dia merasakan maninya berpindah dari tempat asalnya tetapi belum sampai keluar zakar, kemudian dia mandi, kemudian setelah dia selesai mandi, kemudian mandinya keluar, menurut mazhab lain, ya dia harus mandi lagi. Dia harus mengulangi mandinya lagi, karena sekarang saatnya dia baru wajib mandinya sekarang. Mandi yang sebelumnya belum, tidak terhitung mandi wajib. Gitu ya. Jadi di sini ya ada perbedaan pendapat yang akan berkonsekuensi pada amalan. Maka di sini, kalau berdasarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana telah dijelaskan tadi, beliau memilih pendapat sebagaimana tiga pendapat yang lain, pendapat jumhur. Baik. Kemudian yang kedua, khurujuhu min makhrajihi walau daman. Ya, jadi keluarnya mani. Keluarnya mani dari tempat keluarnya tersebut, yakni zakar gitu ya, walau daman, walaupun merah berwarna merah seperti darah. Maka ketika mani tersebut keluar dan disertai dengan kenikmatan, maka itu baru seseorang itu wajib. Ya, jadi tasawurnya atau imajinasinya adalah ketika seseorang, penggambaran masalahnya adalah ketika seseorang dia merasakan maninya tersebut berpindah dari tempat asalnya dan keluar. Kalau kasus yang pertama, dia merasakan mani tersebut berpindah dari tempat asalnya, tetapi masih di dalam zakar, tidak keluar. Nah, ini wajib mandi menurut Hambali, tidak wajib mandi menurut tiga mazhab yang lain. Sekarang, kasus yang kedua, dia merasakan mani tersebut berpindah dari tempat asalnya, kemudian keluar. Ya sudah, kelas. Empat mazhab sepakat, dia harus mandi. Ya, karena itulah yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan dalam masalah ini diperinci sebenarnya, ya, ada perincian sebenarnya. Apakah ketika orang tersebut itu sedang tidur atau tidak? Ya, apakah orang tersebut sedang tidur atau tidak? Di sini mengapa disebutkan oleh penulis tu'tabaru nadzatun fi ghairi na'imin wa nahwi. Intinya, ya, kita jelaskan penggambaran masalahnya dulu baru kita menuju perkataan penulis. Orang yang keluar mani, maka ada dua kondisi. Dia sedang tidur atau tidak sedang tidur. Ya. Kondisi yang pertama, dia sedang tidur. Orang yang sedang tidur atau yang semisalnya, orang yang gila, orang yang pingsan. Kemudian ketika dia tidur atau ketika dia gila, karena penyakit gila bisa jadi sementara gitu ya. Karena penyakit gila 2 jam misalnya, kemudian sadar, akalnya kembali misalnya. Atau dia pingsan. Ya, beberapa jam atau 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Maka ketika orang tersebut dalam tidurnya atau ketika terkena penyakit gila atau terkena atau ketika pingsan, dia melihat ya bahwa dia keluar mani ketika tidurnya tersebut atau gilanya atau pingsannya tersebut, maka dia wajib mandi walaupun dia tidak merasakan kenikmatan. Ya. Dan orang pingsan, orang gila tidak merasakan kenikmatan ketika dia misalnya keluar mani, ya. Tetapi ketika orang tersebut tidak tidur atau tidak terkena penyakit gila atau tidak pingsan, maka keluar mani harus disertai kenikmatan, ya, supaya dia mewajibkan mandi. Jadi keluar mani yang mewajibkan mandi itu hanya ketika keluar maninya tersebut disertai dengan kenikmatan. Sedangkan kalau tidak disertai dengan kenikmatan, seperti misalnya kalau ya udaranya dingin sekali atau dia terkena penyakit misalnya sehingga keluar mani tanpa ada kenikmatan gitu ya, maka itu tidak mewajibkan mandi, cuma mewajibkan wudu, ya, karena sesuatu keluar dari farjnya, ya, karena sesuatu keluar dari farjnya. Baik. Maka di sini ada perincian itu, ya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bertanya, ya, ketika seorang perempuan itu, ya, atau Ummu Sulaim, ya, ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, hal al mar'ah min ghuslin idza hiya ihtamalat, apakah seorang perempuan itu harus mandi? Ya, ketika dia mimpi basah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am idza ra'atil ma." Na'am, jika dia melihat air. Ya, air mani. Dan mani bisa dari laki-laki ataupun bisa dari perempuan, ya. Dan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Na'am jika dia melihat air." Sekedar melihat air, orang yang tidur sekedar melihat air mani keluar, maka dia wajib mandi, tidak harus disertai dengan lazzah atau disertai dengan kenikmatan. Ini berbeda kalau misalnya orang tersebut terjaga, ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali, ya, idza fadhakhtal ma faghtasil. Ya, idza fadhakhtal ma faghtasil. Jika engkau mengeluarkan air, maka mandilah. Dan fadhakh di sini, ya, mengeluarkan dengan kenikmatan. Maka itu landasannya mengapa diwajibkan mandi dan ada perincian, ya, antara orang yang mengeluarkan mani ketika dia tidur atau tidak tidur, ada perincian seperti ini. Kemudian setelah itu, taghyibu hasyafah asliyah. au qadriha bila ha'il fi farjin asli walau duburan li bahimatin au mayitin mimman yujama'u mithluh walau na'iman. Di sini kemudian penulis menyebutkan hal-hal yang mewajibkan ghusl atau mandi yang ketiga, yaitu adalah taghibu hasyafah, dibenamkannya kepala zakat ya seluruhnya ke farj. Dan di sini hasyafah di sini harus asliyah ya, jadi hasyafah di sini harus asliyah. Kalau zaidah tambahan misalnya bukan asli tapi bukan pola zakat asli, maka tidak mewajibkan mandi. Atau kalau zakar tersebut adalah dari khunsa, khunsa itu adalah orang yang tidak diketahui laki-laki atau perempuan, dia punya dua alat kelamin dan tidak ada tanda-tanda sama sekali yang membuat kita bisa menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Dia punya zakar, kalau zakar yang tersebut masuk ke farj, maka tidak wajib untuk ghusl. Maka di sini ya taghyibu hasyafatin asliyah, memasukkan kepala zakar yang asli atau kadar kepala zakar yang biasanya ketika zakarnya tersebut terpotong. Ya, kepala zakarnya tidak ada, tetapi ya ketika dia memasukkan zakar, sisa zakarnya tersebut ke farj, dan dia memasukkan sebesar kadar kepala zakar secara normal gitu ya, maka itu mewajibkan ghusl. Bila ha'ilin ya, diberikan keterangan juga tanpa pembatas ya. Baik, fi farjin asli, dia masukkan zakar tersebut ke farj yang asli, walau dubur. Dan di sini penulis ya, dan para ulama, para fuqaha ketika menulis kitab-kitab fikih menuliskan keterangan seperti ini bukan dalam rangka membolehkan memasukkan zakar ke dubur ya, tetapi dalam rangka untuk menerangkan bahwa itu wajib mandi, bukan dalam rangka untuk membolehkan karena para ulama menjelaskan itu hukumnya haram ya, itu hukumnya haram, akan tetapi ini untuk menjelaskan hukum apakah dia wajib mandi atau tidak ya. Bahkan ketika zakar itu dimasukkan ke dubur atau ke farj milik binatang ya, maka itu juga mewajibkan mandi. Au mayitin mayit ya, mimman yujama'u mithlu, orang yang sudah meninggal dan orang tersebut, mimman yujama'u mithlu, orang yang sudah ya usia semisalnya itu sudah memang bisa berjima, seperti ya anak laki-laki 10 tahun atau anak perempuan 9 tahun. Maka ketika zakar tersebut dimasukkan ke farj milik mayit ya, atau farj milik orang hidup dengan usia yang telah disebutkan tadi, maka dia mewajibkan mandi. Walau na'iman, walaupun orang yang hidup tadi, yang orang tersebut memasukkan zakarnya ke orang yang hidup sedang tidur, maka itu juga mewajibkan mandi. Kemudian penulis berkata, wa islamu kafirin walau murtaddan aw lam yujad minhu fi kufrihi ma yujibu. Dan Islamnya seorang yang kafir walaupun dia murtad dan tidak ada ya, dan walaupun tidak ada ketika dia masih kafir tidak ada hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Ya, ketika seorang kafir masuk Islam, maka dia wajib untuk ghusl. Ketika seorang itu muslim kemudian dia murtad kemudian dia masuk Islam lagi, maka dia wajib untuk ghusl ya, walaupun ketika dia misalnya muslim kemudian murtadnya misalnya 10 menit atau sekian waktu gitu ya, dan tidak ada pembatal, tidak ada hal-hal yang mewajibkan untuk ghusl, tidak keluar mani misalnya, kemudian ketika dia masuk Islam dia harus mandi. Ini sebagaimana ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu aslam fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil bi ma'in wa sidr, yaitu seorang sahabat Qais bin Asim, beliau masuk Islam kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mandi dengan air dan sidr. Maka di sini menunjukkan bahwa ada perintah dari Nabi Muhammad SAW, dan perintah itu menunjukkan wajibnya, dan perintah pada satu orang menunjukkan disyariatkannya perintah untuk seluruh umat. Dan masalah ini, ya, ini adalah lagi-lagi mufradatul Hanabilah, perkara yang mazhab Hambali bersendirian, berbeda dengan tiga mazhab yang lain. Tiga mazhab yang lain, ketika seorang masuk Islam tidak wajib mandi, ya, kalau ya, kalau tidak ada, ya, apalagi kasus ketika yang seperti murtad tadi, gitu ya, tidak ada yang mewajibkan untuk mandi ketika dia murtad, gitu ya. Adapun kalau misalnya dia sebelumnya kafir dan dia telah melakukan hal-hal yang mewajibkan untuk ghusl, maka tentunya dia ghusl, dia mandi. Ya, tapi dalam kasus ketika dia muslim, kemudian murtad, kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak keluar mandi dan seterusnya, atau tidak jima, gitu ya. Jima sendiri, walaupun tidak keluar mandi, sekedar jima, ya, sekedar memasukkan hasyafah tadi kita sebutkan, sekedar memasukkan kepala zakar, ya, ke farj, maka itu sudah mewajibkan ghusl. Kalau dia tidak melakukan hal ini, kemudian dia masuk Islam lagi, ya, orang yang murtad tadi masuk Islam lagi, maka menurut mazhab Hambali dia tetap wajib mandi, menurut mazhab lain ya tidak wajib mandi. Baik. Kemudian hal yang mewajibkan ghusl berikutnya adalah khuruju haidin wa khuruju dami nifasin. Ini yang kelima dan keenam. Keluarnya darah haid dan keluarnya darah nifas. Keluarnya darah haid itu mewajibkan untuk ghusl karena Nabi Muhammad SAW bersabda, wa idza adbarat faghtasili wa salli. Kalau haid itu sudah selesai, maka ya mandilah dan salatlah. Dan tentunya di sini ya, para ulama di berbagai mazhab sepakat, ya, keluarnya darah nifas juga, ya, keluarnya darah nifas juga sama mewajibkan untuk mandi. Akan tetapi, ya, fala yajibu biwiladatin arad anhu. Ya, jadi tidak ketika nifas, ya, wajibnya mandi itu dikaitkan dengan keluarnya darah. Wajibnya mandi dikaitkan dengan keluarnya darah. Sama seperti haid. Konsekuensinya, kalau ada seorang wanita hamil kemudian melahirkan, ya, melahirkan janinnya, bayinya tanpa mengeluarkan darah, ya, kalau diasumsikan ada kasus seperti itu, maka ya tidak wajib mandi karena tidak keluar darah sama sekali, tidak nifas berarti. Baik, wa mautun. Kemudian yang ketujuh, berarti yang terakhir ya, yaitu maut. Maut itu mewajibkan mandi, bukan diwajibkan kepada orang yang mati, kan, tetapi diwajibkan kepada orang yang lain untuk memandikan orang yang mati tersebut. Dan di sini disebutkan oleh penulis ta'abbudan, ya, mengapa maut, mengapa kematian itu mewajibkan ghusl, ya, alasannya adalah ta'abbudan. Ini adalah perkara ubudiyah. Ini adalah murni perkara ketaatan. Orang kalau berhadas, ya, kemudian gara-gara hadasnya dia harus wudu kalau dia hadas kecil, hadas asghar, dan dia harus mandi kalau dia hadas akbar. Ya, ini kaidah. Kalau dia punya hadas akbar, maka dia wajib mandi. Dan setelah mandi, hadas akbarnya terangkat. Sedangkan orang mati, ya, dia mewajibkan untuk dimandikan. Ya, tetapi setelah dimandikan, dia tetap mati. Gitu ya. Sifat yang membuat dia wajib, sifat yang membuat dia wajib untuk dimandikan tetap ada walaupun setelah dia dimandikan. Jadi itulah mengapa di sini disebutkan alasannya adalah ta'budiyah, alasannya adalah murni perkara ketaatan. Hadasnya tidak terangkat, ya. Hadas akbarnya tidak terangkat. Kalau kita definisikan hadas akbar adalah sesuatu yang mewajibkan untuk ghusl, kematian mewajibkan untuk ghusl, ya, ini mewajibkan untuk dimandikan. Orang yang mati wajib untuk dimandikan. Tapi setelah dimandikan dia tetap mati, ya, tidak bisa hidup kembali, ini muskilah. Maka ini membuat hadasnya tidak terangkat gara-gara ghuslnya. Ya, ini menyalahi prinsip yang umum, gitu ya. Prinsip umum dia punya hadas akbar, dimandikan, hadas akbarnya terangkat, tapi ini tidak. Maka itu mengapa di sini disebut ya alasannya adalah perkara ta'budiyah, kita khalas kita mengikuti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita tidak menyelisihi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ghairu syahidi ma'rakatin wa maqtulin zulman. Tetapi ada orang yang mati yang tidak wajib untuk, bahkan tidak boleh untuk dimandikan. Yang pertama adalah orang yang mati syahid di peperangan, di jihad fisabilillah, ya jihad yang syar'i, jihad yang sebenarnya, bukan jihad yang karena kejahilan, ya bukan jihad yang sembarangan. Maka di sini jihad yang sebenarnya, ya, jihad yang syar'i yang sesungguhnya. Ketika ada seseorang mujahid kemudian dia gugur dalam jihad tersebut, maka dia tidak dimandikan. Ya, ini sebagaimana perbuatan bahkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ya orang yang mati syahid itu dikuburkan dengan darah mereka, tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Ya, jadi ini adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tetapi kemudian di Hambali, ini termasuk juga mufradatul Hanabilah, perkara yang mazhab Hambali bersendirian lagi, berbeda dengan tiga mazhab yang lain. Di mazhab Hambali, orang yang dibunuh secara zalim, orang yang dibunuh secara zalim itu tidak dimandikan. Ini mungkin baru ya bagi kaum muslimin di Indonesia. Ya, jadi orang yang dibunuh secara zalim itu tidak dimandikan. Dan ada kisah terkait ini ya, Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Qurtubi. Beliau asalnya dari Qurtuba ya, ini Cordoba, Mesir, ya, bukan Mesir apa namanya? Spanyol ya. Jadi di Cordoba di Andalusia sana, beliau hidupnya periodenya adalah ketika Cordoba sudah mulai menurun, ya sudah mulai mau dicaplok oleh Nasor. Maka di antara ya hal-hal berat yang harus dialami oleh beliau rahimahullah adalah ayah beliau ketika sedang bertani, kalau tidak salah ya, ketika sedang bertani itu kemudian dibunuh oleh tentara Nasor. Maka ini maktul zulman, orang yang dibunuh secara zalim. Maka Al-Qurtubi kemudian bertanya kepada beberapa ulama di saat itu, apakah ini wajib untuk dimandikan atau tidak dan seterusnya. Ala kulihal, ada beberapa ulama yang memfatwakan berbeda gitu ya. Ini masalah khilafiyah. Dan Al-Qurtubi akhirnya memilih pendapat yang memandikan. Kemudian setelah beberapa lama beliau berpikir sebenarnya pendapat yang lebih kuat adalah tidak perlu dimandikan. Ala kulihal, ya ini menunjukkan bahwa ini pendapat adalah suatu yang memang khilafiyah di kalangan para ulama dan ini tidak masalah. Ya, tugas kita, kewajiban kita adalah memilih pendapat yang menurut kita pendalilannya lebih kuat. Kalau kita sudah bisa menganalisa dalil, kalau tidak bisa maka kita mengikuti ya ulama yang lebih kita percayai, gitu ya. Lebih memilih pendapat dari ulama yang lebih kita percayai. Dan dalam masalah ini ya di mazhab Hambali, orang yang dibunuh secara zalim itu tidak dimandikan, akan tapi yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dan dipilih oleh tiga mazhab yang lain adalah tetap dimandikan. Dalil mereka adalah kuat sekali. Apa dalilnya? Ya, Abu Bakar, Umar ya, Umar, Utsman, Ali ya, bukan Abu Bakar tapi Umar, Utsman, Ali. Mereka bertiga, Umar, Utsman, Ali dibunuh secara zalim atau secara hak, dibunuh secara zalim. Tetapi para sahabat memandikan mereka. Dan sepertinya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat bahkan ya. Jadi ini adalah dalil yang sangat kuat. Baik. Kemudian wa musallal Id lal janais masjid. Kemudian penulis berkata tempat sholat Id itu masjid. Jadi orang wanita yang haid itu harus agak menepi gitu ya, di pinggir, bukan ikut berbaur. Jadi musallal Id tempat tempat dilaksanakannya sholat Id itu adalah masjid, walaupun mereka sholatnya di lapangan. Apalagi kalau sholatnya di masjid, jelas-jelas masjid, gitu ya. Akan tapi musholla al-janais bukan masjid. Tempat disolatkannya jenazah, kalau itu dilaksanakan di luar masjid, maka itu bukan masjid. Taib, wayahrumu takassubun bisun'atin fi. Haram untuk takassub. Mencari pendapatan, bisun'atin, dengan membuat sesuatu. Entah menjahit, entah membuat adonan misalnya, gitu ya, di masjid tidak boleh. Mengapa? Karena masjid dibangun tidak untuk hal tersebut, ya. Dan bahkan walaupun tidak ada amalan membuat menjahit itu ada amalan memproduksi, gitu ya. Walaupun tidak membuat adonan, tetapi hanya sekedar jual beli tidak boleh. Ya, mengapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Ya, kalau engkau melihat orang yang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah kepada dia, ya Allah Subhanahu wa taala tidak membuat Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat perdaganganmu itu untung. Maka ini menunjukkan ya dilarangnya jual beli atau bisnis gitu ya, urusan dunia di dalam masjid. Tetapi para ulama menjelaskan kalau kitabah, menulis kitab, maka masih boleh karena itu ada bagian menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ya, dia menulis kitab, kemudian nanti setelah jadi kitab ini mau dijual gitu ya. Maka walaupun jualnya sudah di luar masjid, tapi dia menulis kitabnya di dalam masjid, itu tidak masalah karena ada aspek menuntut ilmunya, ada aspek menyebarkan ilmu dari menulis kitab. Dan di zaman dahulu, orang kalau pengen punya kitab, itu harus ditulis. Entah dia nulis sendiri, atau dia menyuruh orang lain untuk menuliskan. Kalau orang mau jual kitab, berarti dia harus menuliskan baru tulisan dia, baru dijual. Gitu ya. Jadi harus ada perbuatan menulis. Kalau di zaman sekarang, tinggal download. Ya, tinggal cetak. Ha? Tinggal cetak atau Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita, kaum muslimin di zaman ini untuk mendapatkan kitab, mendapatkan ilmu. Butuh apa-apa tinggal googling gitu ya, Syekh Google, hafizahullah. Maka harusnya nikmat-nikmat teknologi ini digunakan oleh kita untuk kebaikan gitu ya. Tetapi itu tidak membuat kita kemudian teledor dan meninggalkan majelis ilmu yang langsung kalau itu bisa ya. Selama masa pandemi maka mala yudrukulu la yudrukujulu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Ya, ini sebagian yang masih bisa dilakukan. Jangan ditinggalkan seluruhnya. Baik, kemudian kita masuk pada syarat-syarat mandi. Ya, supaya mandi tersebut sah. Sebagaimana wudu, wudu adalah ibadah. Demikian pula mandi wajib, itu adalah ibadah. Dan sebagaimana wudu ada syarat-syaratnya supaya sah, maka mandi wajib juga ada syarat-syaratnya supaya sah. Wa syurutul ghusli sab'ah inqita'u ma yujibu wan niyyah wal islam wal aql wat tamyiz wal ma'u tahur lil mubah wa izalatu ma yamna'u wusulah. Syarat sahnya mandi wajib ada 7 ya. Yang pertama inqita'u ma yujib. Berakhirnya sesuatu yang mewajibkan dia mandi. Ya. Maka kalau dia misalnya darah haid masih keluar, maka kalau dia mandi ketika darah haid masih keluar, kalau itu beneran haid gitu ya, maka mandinya tidak sah. Tapi kalau mandi kalau darah tersebut adalah darah istihadhah, walaupun darahnya tetap keluar, maka dia mandinya sah gitu ya. Jadi inqita'u ma yujibu ya, ketika sesuatu yang mewajibkan dia untuk mandi itu masih belum berhenti, maka tidak boleh bagi dia untuk mandi kalau itu belum selesai. Kalau itu sudah selesai baru sah mandinya. Kemudian niat, kemudian Islam, ya, orang yang tidak berniat mandi maka tidak sah mandi wajibnya. Kalau dia tidak berniat mandinya tersebut untuk mengangkat hadas akbar, maka tidak sah mandinya. Seperti seseorang misalnya dia dia lupa bahwa dia punya hadas akbar, ya, dia lupa bahwa dia junub misalnya. Kemudian dia melihat kolam renang, kemudian dia jebur gitu ya, dalam rangka hanya untuk supaya renang saja gitu kan. Maksudnya hobi, anak hobi renang, anak melihat kolam renang, anak nyebur gitu kan. Anak melihat sungai, anak nyebur. Kemudian naik, kemudian baru ingat, ah, anak kan junub tadi. Dalam kondisi sekarang badan sudah basah semua. Apakah nyeburnya sehingga membuat seluruh badan terkena air ini sudah teranggap mandi gitu ya. Apakah ini sah? Tidak sah. Ya, dia harus ingat bahwa dia junub, itu sudah niat, itu sudah teranggap niat. Sekedar dia ingat dan dia bertekad untuk mengangkat hadas akbarnya tersebut, itu sudah niat. Ya. Maka ketika dia ingat kemudian dia bertekad untuk mengangkat hadas akbarnya tersebut, dia nyebur lagi. Nah, nyebur yang kedua baru sah mandinya, sah sebagai mandi wajib. Kemudian Islam, ya Islam, kalau ada orang yang kafir mandi, maka tidak sah mandinya tersebut, ya tidak sah sebagai ibadah. Contohnya laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab, ya laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab. Dan perempuan yang namanya perempuan, ya secara keumuman mengeluarkan darah haid, walaupun dia perempuan ahli kitab, ya juga sama-sama mengeluarkan darah haid. Maka ketika darah haidnya selesai, apa yang harus dilakukan? Mandi. Sebelum si laki-laki, si suami Muslim tersebut, laki-laki yang Muslim, si suaminya tadi, sebelum dia boleh untuk berjima dengan istrinya yang perempuan ahli kitab tadi, bukan, karena dia bukan Muslimah. Dia bukan Muslim, maka mandinya itu hanya sekedar supaya dia boleh untuk dijima oleh suaminya yang Muslim, bukan untuk mengangkat hadas akbarnya, karena ya selain karena dia bukan Muslimah, yang kedua dia tidak, walaupun dia berniat mau mengangkat hadas akbar, tapi dia ahli kitab, ya bukan ahlun niyah istilahnya, bukan orang yang niatnya itu teranggap, jadi mandinya tidak sah sebagai ibadah. Kemudian al-akal. Akal, ya harus berakal. Kalau gila maka mandinya tidak sah. Tamyiz, dia harus bisa sudah usia tamyiz, ya 7 tahun hijriah ke atas. Kemudian al-ma'u tahurul mubah, kemudian dia harus mandi dengan menggunakan air tahur yang hukumnya mubah. Ini sudah dijelaskan di pertemuan pertama bahkan, ya air tahur, ada air tahur, ada air tahir, ada air najis, air yang dibolehkan bagi kita untuk mengangkat hadas. Air yang hanya bisa mengangkat hadas adalah air tahur. Dan air tahur ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Baik. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh, izalatu ma yamna'u usula. Ya, menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya. Nah, ini sama seperti wudu. Kalau misalnya ada tinta itu harus, dan tinta itu menghalangi, misalnya akan menghalangi air ke kulit misalnya, ya cat dan seterusnya, maka itu harus dihilangkan. Baik. Kemudian kita masuk pada sifat mandi atau tata cara mandi, ya. Dan di sini penulis berkata, wa farduhu ayyumma bil ma'i jami'a badanihi wa dakhil fahmihi wa anfihi hatta ma yadhharu min farji imra'ati min farji imra'atin 'inda qudhiha li hajatiha. Baik, apa maksud dari penulis di sini? Di sini beliau menjelaskan tata cara mandi yang mujizi, yang itu sudah membolehkan. Jadi ada tata cara mandi, ada dua, tata cara mandi yang membolehkan, tata cara mandi yang tata cara mandi yang secukupnya gitu ya, yang itu sudah cukup, sudah membolehkan dia untuk melakukan apa-apa yang dia harus lakukan seperti sholat dan seterusnya gitu ya, atau membaca Al-Quran dan seterusnya. Dan ada tata cara mandi yang kamil, yang sempurna, ya melaksanakan seluruh apa yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Maimunah. Jadi ada dua tata cara di sini. Tata cara mandi yang secukupnya, ada tata cara mandi yang paling afdol, yang maksimal begitu ya. Tata cara yang maksimal terlebih dahulu mungkin ya, sebelum kita masuk pada perkataan penulis tata cara mandi yang secukupnya. Tata cara mandi yang maksimal itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, "Adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu min al-janabah." aku membawa ya air untuk digunakan oleh mandi, ya aku membawanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi junub, kemudian Maimunah membawakan air ke beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa ghassala kaffayhi marratayn aw thalathah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya membasuh tangannya dua kali atau tiga kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangannya tersebut ke wadah tempat air tersebut. Tsumma afragha bihi ala farjihi wa ghassalahu bi shimali. Kemudian beliau menuangkan air ya ke farj beliau, kemudian beliau mencucinya dengan tangan kirinya. Tsumma daraba bi shimalihi al-ard padalaka hadalkan shadidan. Kemudian beliau ya meletakkan tangannya tersebut, tangan kirinya tersebut ke tanah, kemudian menggosok tangan kirinya tersebut ke tanah dengan gosokan yang kuat. Ya. Para ulama menjelaskan hikmahnya adalah supaya tangannya tersebut bersih, karena baru saja digunakan untuk mencuci sisa-sisa kotoran yang ada di farj beliau. Tsumma tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu dengan wudu beliau yang normal untuk salat. Tsumma afragha 'ala ra'sihi thalatha hafanatin mil'a kaffihi. Kemudian beliau mengambil dari wadah air tersebut ya air dengan menggunakan telapak tangan beliau ya segini gitu ya diambil kemudian dituangkan ke kepala beliau ya sebanyak tiga kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau ya membasuh seluruh badan beliau. Tsumma tanahha an maqamihi dzalik. Kemudian beliau berpindah dari tempatnya, awalnya beliau berdiri di sini, setelah beliau membasuh seluruh badannya, beliau pindah tempat, faghassala rijlaihi. Kemudian beliau ya mencuci atau membasuh kakinya. Para ulama di sini menjelaskan ya di antara hikmahnya beliau pindah tempat adalah karena di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam ya itu tanah. Dan tanah tentunya kalau kita mandi dan di situ ya air akan bisa jadi menggenang atau tanah di yang kita injak itu basah gitu ya. Jadi supaya kaki kita bersih tidak terkena najis yang bisa jadi ya turun ke bawah gara-gara kita sudah basuh badan kita dengan air, beliau pindah. Maka ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah punya kamar mandi yang ada sekarang alhamdulillah gitu ya, maka air yang jatuh itu akan terbawa gitu kan, tidak menggenang di bawah dan alhamdulillah di bawah kita lantai yang kita pijak itu bersih begitu ya, apalagi setelah dibasuh dengan air setelahnya, maka ini tidak harus seperti ini gitu ya, tidak harus seperti itu. Baik. Tidak harus berpindah maksudnya. Baik, kemudian tata cara mandi yang secukupnya itu adalah ya'umma bil ma' jami'a badani. Membasuh seluruh badannya dengan air. Ya. Jadi sekedar tidak harus seperti tadi, tidak harus mencuci tangan dua kali atau tiga kali, kemudian membasuh kepala tiga kali terlebih dahulu. Tidak harus. Jadi itu yang tata cara yang sempurna, tata cara yang paling maksimal memang. Akan tapi tata cara yang secukupnya, ya cukup air tersebut ya sampai ke seluruh badan. Tentunya sebelumnya harus diawali dengan menghilangkan benda-benda najis yang bisa jadi ada pada badan kita. Menghilangkan misalnya ya sisa-sisa madzi, dan juga lebih bagus lagi kalau menghilangkan ya membersihkan sisa-sisa mani gitu kan dari farj kita misalnya. Maka atau bagi perempuan yang baru habis haid misalnya, tentunya harus dibersihkan dulu darah, sisa-sisa darah haidnya. Kemudian dia langsung basuh seluruh badannya dengan air. Itu mengapa tadi disebutkan ya, contoh yang kita sebutkan tadi, ada orang dia melihat di depannya kolam renang, kemudian dia berniat untuk mengangkat hadas akbar, kemudian dia langsung nyemplung. Nah, ini sudah sah sebagai mandi. Ya, sudah sah sebagai mandi wajib kalau air tersebut sampai ke seluruh badannya. Dan itulah yang terjadi ya, kalau orang nyemplung ke kolam renang, maka tentunya semua bagian badannya akan terkena air. Tetapi harus diperhatikan di sini, ya, di mazhab Hambali disebutkan wada khilaf fahmihi wa anfi. Ya, harus kumur-kumur dan harus istimsyak. Karena itu bagian dari wajah. Jadi kumur-kumur bagian dalam mulut dan rongga hidung itu bagian dari wajah di mazhab Hambali. Jadi ini harus dikenai air juga. Yakni harus kumur-kumur dan istimsyak. Hatta ma yadhharu min farji imra'atin 'inda qu'udihha li hajatiha. Kemudian juga yang harus dikenai oleh air adalah bagian zahir dari farj perempuan ketika dia duduk untuk qada'ul hajah. Ketika seorang perempuan duduk untuk menunaikan hajat, maka bagian zahir dari farj itu harus dibasuh juga. Ya, karena bisa jadi bagian zahir tersebut baru terkena air, ya, ketika dia duduk menunaikan hajat. Kalau dia berdiri, maka bisa jadi tidak terkena. Ya, jadi intinya bagian zahirnya saja yang cukup untuk dibasuh, tidak harus bagian dalam. Ini kata para ulama. Wa yakfi adh-dhannu fil isbah, dan cukup, ya, dhon kita kalau kita sudah berpikir bahwa ini air sudah sampai ke seluruh badan kita, itu sudah mencukupi, gitu ya, nggak perlu sampai, ya, 3 jam di kamar mandi untuk memastikan setiap dari, masya Allah, ini tidak perlu. Yakfi dhon fil isbah, cukup untuk kita berpikir bahwa baik, ini air sudah sampai ke seluruh badan, ya, ini berarti mandinya sudah selesai. Kemudian wa man nawa ghuslan masnunan aw wajiban ajza'a 'anil akhar. Orang yang berniat untuk mandi sunnah atau wajib, maka itu ajza'a 'anil akhar. Apa maksudnya? Kasusnya adalah orang yang dia terkumpul 2 sebab untuk mandi wajib dan mandi sunnah. Baik. Jadi ketika seseorang misalnya dia junub, kemudian ini waktunya adalah hari Jumat, ya, orang yang junub, dia junubnya tersebut mewajibkan dia untuk mandi wajib. Tetapi dia di hari Jumat, sebelum salat Jumat, maka ini tempatnya bagi dia, waktunya bagi dia untuk mandi sunnah, mandi Jumat. Maka ketika misalnya orang tersebut, ya, dia junub, ya, tetapi dia lupa bahwa dia junub. Dia ketika hari Jumat tersebut, dia ingatnya Anda mau sholat Jumat, Anda mau melakukan mandi Jumat, dan ini adalah mandi sunnah. Dia meniatkan untuk mandi sunnah, tetapi dia lupa bahwa dia junub, sebelumnya sudah melakukan jima misalnya. Ya, jadi ketika dia mandi sunnah, dia meniatkan untuk mandi Jumat. Apakah mandi Jumatnya ini, mandi sunnahnya ini mencukupi, ya, atau tidak? Apakah itu sudah terangkat hadis akbarnya atau tidak dengan mandi sunnahnya ini? Maka kata penulis, itu sudah mencukupi, ya, karena dia lupa dengan ya, kondisi junub yang dia miliki, gitu ya. Atau misalnya sebaliknya, orang tersebut junub, kemudian ketika mau mandi, dia ingatnya mau mengangkat hadas akbar. Dia mandi karena junub. Sedangkan hari itu hari Jumat. Sebelum sholat Jumat, dia mau sholat Jumat, gitu ya. Tapi dia tidak kepikiran sama sekali bahwa ini hari Jumat. Dia cuma kepikirannya, anak junub, berarti anak harus mandi. Kemudian dia mandi. Kemudian setelah selesai dia mandi, dia baru ingat, ah, ini hari ini sholat Jumat. Apakah dia tetap disunahkan untuk mandi lagi atau tidak? Mandinya yang sebelumnya sudah mencukupi. Ya, jadi tidak disunahkan bagi dia untuk mengulangi mandinya. Itu mengapa di sini disebutkan waman nawa ghuslan masnunan aw wajiban ajza'a 'anil akhar. Karena siapa yang meniatkan mandi sunnah atau mandi wajib, maka itu sudah mencukupi untuk mandinya yang lain. Itu maksudnya. Orang yang mandi sunnah tapi karena lupa dia harus mandi wajib, mandi sunnahnya sudah mencukupi. untuk mengangkat hadasnya. Orang yang mandi wajib, ya, karena dia ingin mengangkat hadas akbarnya, tetapi di saat yang sama itu adalah waktu untuk mandi sunnah, maka mandi wajibnya sudah mencukupi untuk mandi sunnahnya tersebut. Wa kuriha naumu junubin bila wudu, makruh hukumnya bagi orang yang junub untuk tidur tanpa berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana pertanyaan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul qudu ahaduna wa huwa junub, apakah ya kami boleh tidur ketika kami junub? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am, idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, kalau engkau berwudu kemudian tidur, kalau engkau berwudu maka tidurlah setelahnya ya, ketika engkau dalam kondisi junub ya." Maka ini menunjukkan bahwa disyariatkannya berwudu terlebih dahulu sebelum tidur bagi orang yang junub. Demikian pula bagi orang yang mengulang jimaknya, bagi orang yang mau mengulang jimaknya. Demikian pula bagi orang yang mau makan dalam kondisi dia junub gitu ya. Maka disunnahkan untuk berwudu sebelum makan. Nah. Baik, kemudian penulis berkata, "Yukrahu bina'ul hammam wa bai'uhu wa ijaratuhu wal qira'atu fi." Makruh hukumnya membangun hammam, tempat pemandian. Dan juga makruh hukumnya untuk menjualnya dan ijarah ya, menyewakannya. Ya, bagaimana penjelasan hukum ini? Apa yang dimaksud dengan hammam? Itu yang harus kita jelaskan terlebih dahulu. Hammam di sini adalah tempat pemandian ya, dan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, orang Romawi sudah mengenal teknologi hammam ya, yang tidak dikenal oleh bangsa Arab, tidak dikenal oleh para sahabat. Ya, ini tempat pemandian umum. Dan biasanya airnya hangat begitu ya. Jadi itu sangat disukai oleh orang-orang Romawi, terutama mereka tinggal di daerah yang dingin begitu ya. Mandi air hangat intinya. Tetapi masalahnya tempat pemandian mereka itu ya banyak kemungkaran di dalamnya, yakni aurat terbuka. Aurat kita terbuka, kita bisa melihat orang-orang lain begitu ya, dan seterusnya. Maka itu mengapa di sini penulis berkata hammam di sini yang dimaksud adalah hammam yang taswirnya seperti itu gitu ya. Taswirnya, penggambaran masalahnya itu seperti itu ya. Kita harus membayangkan hammam yang dimaksud adalah tempat pemandian seperti yang ada di seperti yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seperti yang disaksikan oleh para sahabat ketika mereka menaklukkan Romawi. Mereka menaklukkan Romawi ya, Khalid bin Walid menaklukkan Rum ya, Romawi, kemudian mereka melihat tempat yang khusus untuk buang hajat. Hadisnya Ayyub al-Ansari, beliau berkata bahwa ini tempat yang khusus untuk buang hajat gitu kan. Ini tidak ada di tanah Arab ya, teknologi seperti itu belum ada gitu kan, baru dikenalnya setelah mereka ke Romawi. Jadi intinya tempat yang tertutup untuk buang hajat, dan mereka baru sadar bahwa mereka mengarah kiblat dan seterusnya ya. Hadisnya kita sudah jelaskan waktu kita membahas tentang istinja. Demikian pula ada teknologi yang namanya hammam, dan hammam di sini mereka mandi, tidak buang hajat di situ. Jadi berbeda dengan toilet yang ada di zaman ini gitu ya. Toilet yang ada di zaman ini selain bisa untuk mandi juga untuk buang hajat juga ya. Jadi hukumnya di sini berbeda ya. Jadi hammam yang dimaksud di sini adalah tempat mandi. Maka para ulama merinci, kalau hammam yang dimaksud di sini ya, tempat pemandian di sini, tidak ada kemungkaran di situ ya, orang tidak bisa melihat aurat orang lain, aurat seseorang tidak bisa kelihatan misalnya, seperti ya, toilet yang ada sekarang ada tutupnya begitu ya, pintu dan seterusnya, maka tidak masalah ya membangun tempat pemandian atau toilet gitu ya, tidak masalah. Demikian pula menjualnya, menyewakannya, maka tidak masalah kalau tidak ada sebab kemungkaran atau tidak ada syiar kemungkaran seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya masih sama seperti dulu gitu ya, tempat mandinya terbuka lebar gitu, kemudian orang bisa melihat orang lain, apalagi ya perempuan bisa masuk masjidil haram, maka ini menunjukkan tidak hanya makruh tapi juga haram, ya tidak hanya makruh sebagaimana disebutkan penulis tapi haram. Jadi hukum makruh yang disebutkan penulis di sini ya dengan catatan tidak ada kemungkaran. Ya, mengapa makruh? Karena dikhawatirkan akan menuju pada kemungkaran, gitu ya. Kalau tidak dikhawatirkan maka boleh-boleh saja. Seperti kalau misalnya toiletnya tertutup dan seperti yang ada di zaman ini, gitu ya, itu tertutup dan seterusnya, maka kemudian dipisah lagi, gitu kan? Laki-laki di sana, perempuan di sini, maka hukumnya boleh untuk membangun yang seperti itu, menjualnya, menyewakannya dan seterusnya. Kemudian penulis berkata, wal qira'atu fi, membaca Al-Qur'an di hammam hukumnya makruh. Gimana sebabnya? Ya, kita harus bayangkan ini bukan toilet, ini bukan tempat buang hajat, akan tetapi sekedar tempat mandi. Jadi tidak boleh bagi kita untuk berkata, khalas ini gimana membaca Al-Qur'an di tempat buang hajat. Ya, jawabannya adalah hammam yang dimaksud bukan kamar mandi. Ya, hammam yang dimaksud bukan kamar mandi yang seperti yang ada di zaman ini yang biasanya ada toiletnya atau tempat buang hajatnya. Wassalamu ladzikr. Ya, di hammam makruh untuk mengucapkan salam dan juga menjawab salam, tapi berzikir kepada Allah itu tidak mengapa. Ini lagi-lagi di harus kita bayangkan adalah yang kita bayangkan di atau yang kita bayangkan harus seperti yang ada di zaman sahabat gitu ya. Baik. Kemudian jadi salam itu makruh ya. Kemudian zikir itu tidak masalah. Tetapi kalau hammam yang ada sekarang maka ya tidak boleh kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di tempat buang hajat. Baik, wa dukhuluhu bi sutratin ma'amil wuqu' fi muharram mubah. Ya. Masuk hammam dengan sutroh, dengan pembatas ma'amnil wuku' fi muharram, dan dia juga merasa aman dari terjatuh pada keharaman, maka masuk ke hammam itu mubah. Wa in khifa kuriha, kalau dia khawatir akan terjatuh pada keharaman maka makruh. Wa in ulima aw dakhalathu untha bila uzr harum, kalau dia tahu bahwa dia akan terjatuh pada keharaman kemudian dia masuk ya maka haram. Atau kalau misalnya dia tahu bahwa perempuan masuk situ tanpa udzur, maka juga hukumnya haram. Ya, apa maksudnya? Kalau ada orang masuk hammam untuk sekedar untuk menghangatkan diri atau untuk mandi bisa jadi, kemudian dia tetapi masuknya dengan sutroh, dengan pembatas gitu ya, untuk menutup auratnya, dan dia yakin bahwa di dalamnya tidak akan terjatuh pada keharaman karena orang lain juga menutup auratnya, maka hukumnya mubah. Kalau khawatir ya, kalau khawatir jadi orang lain ada yang buka auratnya, maka hukumnya makruh. Kalau diketahui ada keharaman, maka hukumnya haram. Demikian pula kalau diketahui ada perempuan yang masuk, maka hukumnya haram. Kecuali kalau ada uzur, seperti kalau perempuan tersebut sakit dan seterusnya, sehingga harus ya butuh air atau butuh bentuk ya, skenario yang dijelaskan oleh para ulama bisa jadi ketika ya seorang perempuan tersebut berada dalam rombongan safar, kemudian dia habis haid ya atau dia junub, kemudian kondisinya dingin sekali begitu ya, kondisinya dingin, kemudian ini dalam kondisi safar, kemudian dia menjumpai hammam ya untuk laki-laki, dia ala kulihal dia harus mandi ya, dia sudah dia haid dan junub dan tidak ada tempat lain untuk bisa mandi dengan tanpa membahayakan dirinya kecuali di hammam, karena di situ bisa jadi ada air panas dan seterusnya, maka ini tidak masalah karena ini uzur. Baik. Maka ini yang bisa kami sampaikan, wallahu'alam, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas materi penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan. Jemaah sekalian, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau dikirim lewat WhatsApp. Untuk sesi tanya jawab ini Ana dibantu oleh Kang Ari. Kang Ari monitor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kang Edi, di Ana ada 5 pertanyaan atau 4 nih. Antum duluan apa dari Ana dulu? Ana ada pertanyaan, Ana bacakan dulu ya, Kang. Ya, padahal. Pertanyaan dari Ummu Umaymah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan atas faedahnya. Izin bertanya, bagaimana dengan perempuan yang rambutnya diikat? Apakah harus dilepas jika mani besar atau boleh saja tetap diikat? Kemudian apakah hammam yang dimaksud di kajian hari ini seperti kolam renang umum hari ini? Jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz. Ya, jadi untuk perempuan yang haid, maka rambutnya harus dilepas, ya, diuraikan maksudnya, ya, karena haid itu terjadinya tidak sering, tidak sebagaimana kalau junub. Maka kalau junub maka tidak masalah untuk rambutnya tetap terikat, tetapi tetap dia harus memastikan air sampai ke kulit kepalanya, sampai ke ujung-ujung atau pangkal rambutnya, yakni kulit kepalanya. Nah, atas pertanyaan. Kemudian pertanyaan bagian kedua, apakah sama seperti kolam renang? Ya, kurang lebih mirip ya, kurang lebih mirip. Syukur Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Berikutnya, Afan tadi ada 2 pertanyaan, Anda bacakan lagi pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya Ustaz, bagaimana jika kita ingin mandi wajib kan tetapi airnya lagi krisis? Apakah ada metode lain untuk pengganti air tersebut, Ustaz? Tafadhal Ustaz. Ya, kalau air sedang sedikit, maka diperinci apakah sedikitnya itu hanya di rumah kita atau di daerah kita, gitu ya. Kalau cuma di daerah kita maka dan kita masih bisa minta air atau beli air gitu ya, dan harganya tidak mahal, misalnya harganya normal-normal saja, maka itu harus kita lakukan, mencari air, maksudnya mencari ke sekeliling kita ya, ke tetangga dan seterusnya. Tapi kalau di satu daerah tersebut ya, dan kita butuh ya masyakoh, butuh kesulitan ya, harus menjumpai kesulitan kalau misalnya harus pergi ke tempat yang jauh sekali gitu ya, untuk mencari air misalnya, maka boleh tanya. Demikian pula kalau air tersebut sedikit juga, dia punya air tetapi air ini disisakan untuk minum, maka untuk minum itu diutamakan, sedangkan untuk mandi wajib dia boleh tanya. Enak basi Bu. Nah, jazakallah khair Ustaz. Kang Ari tafadhol, dibacakan pertanyaannya. Baik. Kebanyakan pertanyaan Ana ini tidak ingin disebutkan yang bertanya Ustaz. Insyaallah. Yang pertama Ustaz, ini jika selesai mungkin. Kelihatannya namanya tua-tua atau enggak mungkin dia namanya. Insyaallah. Nah Ustaz, ketika selesai berjima di malam hari dan berniat mau mandi wajib sebelum subuh, akan tetapi mandi lupa niat. Ini kira ini sudah dijelaskan. Apakah mandi wajibnya sah? Dan kita jika tidak, maka harus mengulang mandinya, Ustaz? Jadi junub, kemudian sebelum subuh mandi, tapi lupa niat. Gimana lafadznya tadi, Pak? Lupa niat. Ya. Lupa niat di sini maksudnya adalah lupa apanya? Melafadzkan niat atau bagaimana? Jadi pertanyaan yang harus diajukan adalah kenapa kok mandi? Apakah ngelindur atau tidak? Bentuk contoh mandi tanpa niat, habis bangun tidur misalnya, sebelumnya junub, kemudian tertidur, kemudian terjaga, kemudian dia ngelindur, kemudian mandi gitu ya, tanpa sadar, kemudian setelah itu dia keluar kamar mandi, baru sadar, ini berarti contoh yang gak punya niat. Gak ada niat gitu ya, gak ada niat untuk mandi. Atau contoh penggambaran atau bentuk skenario yang tidak ada niat, itu maksudnya adalah, contohnya adalah ketika seseorang dia tahu junub, tapi dia mandinya dalam rangka untuk karena kedinginan misalnya, dia mandi air hangat, atau kepanasan dia mandi air dingin, dia gak kepikiran hadas akbarnya sama sekali, dia mandinya murni hanya untuk mendinginkan badannya atau menghangatkan badannya. Nah, ini bentuk mandian tanpa niat. Tapi kalau dia sadar bahwa dia junub, sadarnya dia bahwa dia junub, kemudian dia mandi, ini sudah niat. Jadi ini harus diperinci apa yang dia bayangkan. Cukup jelas anak Ustaz, jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya agak panjang-panjang Ustaz, tanda bacakan karena sedikit kasus mungkin. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana waktu 2 minggu yang lalu sakit, tapi saat tidurnya mengalami junub dan tidak kuat untuk mandi junub. Dan ana melakukan tayamum untuk sholat subuh. Tapi saat sholat zuhur, ana kuat untuk berwudu seperti biasa. Dan ana melakukan wudu untuk sholat zuhurnya, akan tetapi ana tidak kuat untuk mandinya. Dan ini berlangsung selama 4 hari karena demam. Pertanyaannya, apakah selama ana belum mandi junub, ana masih dalam keadaan junub, Ustaz? Bagaimana? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, selama belum mandi junub, maka masih dalam keadaan junub. Dan yang dilakukan adalah pengganti dari mandi, yaitu kalau sebenarnya kalau sudah kuat wudu, maka seharusnya kuat mandi. Dalam artian mandi di sini bukan mandi yang seluruh air, bukan ya, tetapi mandi yang minimal saja ya, selama ada air mengalir walaupun sedikit di badan kita, itu sudah teranggap mandi ya. Jadi makanya ini apa yang dimaksud dengan cuma kuatnya wudu tetapi tidak kuat untuk mandi. Tetapi kalau misalnya kita asumsikan bahwa memang mandi tidak benar-benar tidak kuat ya, apalagi ini misalnya demam dan pasti dikhawatirkan akan bertambah sakitnya atau semakin lama sakitnya kalau badannya sebelumnya kena air ya, ini kondisi orang demam kan begitu ya, maka cukup bagi dia untuk tayamum kemudian dia sholat, baru mandi setelah dia kuat untuk mandi. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz. Berikutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya memiliki penyakit tertentu yang menyebabkan saya terkadang buang air seni tanpa sadar ketika tidur dan mengotori celana saya. Ada bekas air seninya. Kemudian selimut yang saya kenakan secara umum seharusnya terkena celana saya yang najis tersebut. Namun ketika saya cek selimutnya tidak ada bekas-bekas tanda air seni. Apakah selimut tadi harus tetap dicuci? Atau saya yakin saja bahwa najisnya tidak menempel pada selimut tersebut karena tidak ada bekas air seninya, Ustaz? Ya, tadi bekas air seni kelihatan di mana? Di celana, Ustaz. Di celana, dan celananya itu seberapa? Nah, ala kulihal, ya, ketika dalam kondisi ini, maka kita dalam kondisi ragu-ragu apakah selimut tersebut terkena ya, kencing kita atau tidak. Dalam kondisi ini, maka hukumnya ya dikembalikan ke kondisinya. Ini benar-benar harus sesuai dengan konteksnya gitu ya. Seberapa dekat selimut dengan celana kita gitu ya, dan apakah kemungkinan besar akan terkena atau tidak. Kalau misalnya masih ada kemungkinan untuk dia terkena, maka insya Allah tidak masalah ya, selama tidak ada tanda dan bekasnya maka tidak masalah. Tapi kalau misalnya kalau misalnya selimut itu dipakai maka dicuci karena bisa jadi sudah ada kontak antara celana dengan selimut. Walaupun tidak berbau Ustaz ya. Kalau air seni itu walaupun tidak berbau kita kalau terkena tetap... bisa jadi sudah ada kontak kemudian najisnya berpindah kemudian najisnya mengering gitu ya maka lebih amannya dicuci. Baik, bisa kalau khairan Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Kang Edi. Mohon dibacakan saja Kang Ari katanya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya. Akhwan ana mau bertanya, jika kita menggunakan air dalam bejana atau ember sebagai air untuk mandi wajib, lalu percikan air pada saat kita mencuci tangan, lalu percikan air pada saat kita mencuci tangan atau berwudu tersebut masuk ke dalam ember sebelum mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Apakah air tersebut tetap sah digunakan sebagai air untuk mandi atau kita ganti air yang baru? Nah, ini termasuk pada pembahasan air mustakmal. Air mustakmal. Ya, apakah percikan air mustakmal yang jatuh ke ember kita itu akan membuat air yang ada di ember tersebut juga menjadi air tohir. Ya, air mustakmal itu air tohir, bukan tohur ya, di mazhab Syafi'i dan juga di mazhab Hambali. Dalam kasus percikan air ya karena itu kasusnya itu filualif sedikit ya jadi percikan air yang dari badan kita atau tangan kita gitu ya itu sedikit yang sampai ke ember gitu kan itu tidak masalah kita tidak perlu mengganti air ember tersebut dengan air yang baru. Baik. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaan dari Anda, Kang Edi. Tafadol, Anda kembalikan ke Antum. Jazakallah khairan Ustaz. Atas penjelasan. Ustaz, Mas, di Anda masih ada pertanyaan Ustaz. Dari Dimas Wijayanto ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bismillah, mayoritas kamar mandi di Indonesia tergabung dengan toilet. Apakah tata cara mandi wajib tetap sama? Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan antara tata cara mandi wajib dan mandi sunnah? Demikian Ustaz. Ya, tidak ada perbedaan antara tata cara mandi wajib dan mandi sunnah. Tapi kemudian pertanyaan pertama tadi, apakah tata cara yang sama? Naam, tata cara yang sama, tidak masalah. Syukur Ustaz. Ya. Termasuk menyebutkan basmalah di awal, tidak masalah juga. Karena menyebut basmalah, makruh, tetapi hukum makruh ini menjadi mubah ketika ada kebutuhan. Dan menyebutkan basmalah sebelum mandi wajib itu adalah kebutuhan, sehingga hukumnya menjadi mubah. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ustaz mohon dibedakan antara darah haid dengan istihadah Ustaz, perbedaannya Pak Ustaz? Darah haid dan darah istihadah ini pembahasannya panjang. Ya. Jadi orang yang atau wanita yang sudah memiliki kebiasaan jumlah haidnya berapa hari. Seperti misalnya seorang wanita tersebut sudah setiap bulan haidnya itu sudah terbiasa 9 hari misalnya. Maka ketika dia pada suatu bulan dia keluar darah selama misalnya 13 hari. Tadi berapa kebiasaan dia? Anak kok sering lupa ya kalau jadi contoh 9 hari ya. Yes. 9 hari kebiasaannya 9 hari. Pada suatu bulan darahnya sampai 13 hari. Nah, ini berdasarkan pakai usulnya Hanabilah ya. Maka tetap haidnya 9 hari. Kemudian hari ekstra itu adalah darah ya dianggap darah istihadah. Jadi ketika sampai 9 hari ya kebiasaannya 9 hari pada suatu bulan sampai 9 hari belum keluar belum berhenti ya belum berhenti maka dia mandi. Maka dia mandi kemudian dia sholat dan puasa seperti biasa kalau itu waktunya puasa ya seperti misalnya berpuasa dengan bulan Ramadan misalnya Baru pada akhir hari yang ke-13 maka dia mandi lagi. Ketika darah sudah benar-benar berhenti maka dia mandi lagi. Ya, karena apa? Karena mengapa dia mandi setelah selesai 9 hari? Karena inilah waktu haid seperti biasa. Dan mengapa dia sholat dan puasa ketika masih keluar darah di waktu hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13? Karena ini bisa jadi ini adalah darah istihadah. Ya. Berbeda dengan kebiasaannya selama ini. Biasanya cuma 9 hari, ini sampai 13 hari. Dan mengapa mandi lagi setelah akhir hari ke-13? Mengapa? Karena bisa jadi ini masih darah haid, beneran darah haid gitu ya. Bagaimana memastikan bahwa darah ekstra ini adalah darah haid? Kita tunggu bulan berikutnya. Kalau berulang lagi 13 hari, dia masih melakukan yang sama. 9 hari dia mandi, hari 10, 11, 12, 13 dia tetap sholat dan puasa. Karena ini masih belum yakin ini darah haid. Setelah hari ke-13, setelah darah berhenti, dia mandi lagi. Mengapa dia mandi lagi? Karena bisa jadi ini haid gitu ya. Jadi, di bulan ketiga, kalau itu terjadi lagi, 13 hari lagi, dia melakukan hal yang sama seperti bulan pertama, dua dan ketiga, bulan pertama dan kedua. Jadi 9 hari dia mandi, setelah 9 hari dia mandi, kemudian sholat dan puasa di hari ekstranya, 10, 11, 12, 13, di akhir hari ke-13, dia mandi lagi. Setelah bulan 3 bulan ini selesai, maka dia melihat, ternyata 3 bulan terakhir, ana keluar darah tidak 9 hari lagi, tapi 13 hari. Setelah pengulangan 3 kali, barulah kita yakin bahwa haidnya adalah 13 hari. Maka pada bulan ke-4, dia kalau darah masih keluar 13 hari, maka dia tidak sholat dan tidak puasa selama 13 hari tersebut. Jadi membedakan antara darah haid dan darah istihadah itu tergantung pada apakah dia punya kebiasaan selama ini. Kalau dia sudah punya kebiasaan selama ini, 9 hari misalnya, maka ekstranya itu dianggap istihadah untuk 3 bulan pertama. Bulan ke-4 setelahnya, kalau masih 13 hari, baru kita yakin bahwa itu adalah darah haid. Jadi prinsip yang digunakan di sini, ini nanti dibahas di bab haid ya. Jadi loncat banget. Akan tetapi nanti karena ada pembahasan tentang haid, tentunya nggak masalah ya. Jadi membedakan darah haid dan istihadah adalah dengan cara apakah kita punya kebiasaan selama ini atau tidak. Dan juga cara membedakannya yang lain adalah ya, harus diketahui bahwa periode haid maksimal itu adalah 15 hari. Tidak ada darah haid setelah 15 hari. Maksudnya, ya, kalau misalnya ada orang yang haid misalnya sampai keluar darah misalnya sampai 17 hari, sampai 20 hari, maka yang jelas bukan haid itu 5 hari ekstra. Ya, karena haid maksimalnya cuma 15. Jadi 5 hari ekstranya kalau dia keluar darah sampai 20 hari, 5 hari ekstra, ini yang jelas bukan darah haid. Ini pasti istihadah. Yang di dalam 15 hari, tinggal kita lihat apakah dia punya kebiasaan. Kalau dia punya kebiasaan 9 hari tadi, maka sisa 6 hari ini juga dianggap istihadah untuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kalau baru setelah terjadi 3 kali pengulangan, baru itu bisa dianggap sebagai haid. Gitu ya. Contoh lain, kalau misalnya dia punya kebiasaan 9 hari, haid, kemudian pada suatu bulan dia keluar darah 13 hari. Dia lakukan seperti yang tadi, akhir hari ke-9 dia mandi, kemudian dia sholat dan puasa di hari ke-10, 11, 12, 13, di akhir hari ke-13 dia mandi lagi. Di bulan kedua, keluar darah 15 hari. Apa yang harus dilakukan? Tetap 9 hari dia mandi, setelah 9 hari dia mandi, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sholat dan puasa, akhir hari ke-15 dia mandi. Di bulan ketiga, dia keluar darah misalnya 11 hari. Maka akhir hari ke-9 dia mandi. Hari ke-10, hari ke-11 dia sholat dan puasa. Akhir hari ke-11 dia mandi lagi. Sekarang sudah 3 bulan. Di 3 bulan terakhir kita bisa melihat. Ternyata darahnya, dia punya kebiasaan 9 hari. Tapi di bulan pertama dia keluar sampai 13 hari. Bulan kedua keluar sampai 15 hari. Bulan ketiga sampai 11 hari. Yang berulang 3 kali adalah angka terkecil, yaitu 11 hari. Maka sekarang kebiasaannya sudah berubah. Kebiasaannya bukan lagi 9 hari, akan tapi 11 hari. Pada bulan ke-4, dia melandaskan haidnya 11 hari. Jadi kebiasaannya sudah terupdate sekarang, sudah berubah, bukan 9 hari lagi. Ya ini lebih dibahas, diperinci insya Allah di bab haid insya Allah. Jazakallah ya Ustaz atas penjelasannya. Afan, Kang Edi. Afan Ustaz, ada pertanyaan masuk satu pendek, boleh Ustaz? Nah, baik. Ini dia berkata, Ustaz, kalau sedang tidur cuaca sangat dingin lalu keluar cairan karena kedinginan tapi tidak pasti cairan yang keluar itu apa, gimana Ustaz? Ya, wajib wudu, tidak wajib mandi. Tapi ini tidur ya. Ya, tidur Ustaz. Pertanyaannya tidur. Kalau tidur. Keluar cairan tapi tidak tahu apa. Ya. Nah, itu harus Anda cek dulu. Ya, Anda ini dalam kondisi tidur masalahnya. Anda harus cek dulu. Anda tidak bisa jawab sekarang. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Tafadhal Kang Edi. Ya. Sudah sampai 9:30 Ustaz. Alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah dijawab. Sebelum kajian ditutup, mohon bisa disampaikan kesimpulan atau nasihat, Ustaz. Tafadhol. Jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah malam ini kita telah membahas tentang tata cara mandi dan inilah diantara ya apa namanya hikmah dari belajar fikih ya. Jadi di kesempatan penutup ini Anda mengingatkan kepada kita semua hikmah belajar fikih itu adalah untuk mengamalkannya ya, untuk bisa beribadah kepada Allah dengan tata cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, semestinya bagi seorang yang belajar fikih ya tidak hanya belajar untuk wawasan saja akan tetapi untuk mengamalkannya. Hadza wallahu alam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.